Tasya Rosmala Ju Palapa. Jadi sebelah sini kita beli semuanya. Ini bebe di depan. kasih tepuk tangannya mana dulu dong. Cukup dua lagu dulu dari Tasya. Ayah silakan dilanjut kembali.